الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، wasallim tasliman katsira. Amma ba'd, para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi jilid 2. Tepatnya pada kesempatan ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 262. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka nafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Para pendengar rahimakumullah, pada ayat 262 ini adalah sambungan kajian daripada ayat 261. Jadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat sebelumnya mengkisahkan tentang kehidupan dan kematian, adanya kehidupan setelah kematian, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kehidupan itu diisi agar kematian kelak menjadi juga kenikmatan. Nah, tentu salah satu resep yang paling mujarab diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita lewat ayat-ayat yang sedang kita bahas ini adalah tentang infak dan sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Infak dapat dilakukan pada tiga, atau dapat dikategorikan kepada tiga kategori. Infak pada diri sendiri, yaitu membiayai dan menafkahi diri sendiri sehingga tidak menghancurkan diri sendiri. Begitu juga infak dan sedekah terhadap keluarga, sanak famili, keluarga, jiran dan tetangga, kerabat. Dan begitu juga yang terakhir adalah infak fi sabilillah, yang lebih dikenal dengan jihad. Nah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin lebih menjaga infak yang telah kita keluarkan itu tadi, yaitu dengan cara tidak membangkit-bangkit apa yang telah kita berikan. Nah, ini adalah suatu penyakit yang tidak mudah untuk dihilangkan dari diri seseorang yang mengalami penyakit hati seperti sombong, riya, ujub, dan takabur. Sehingga terkadang harta yang dia keluarkan sedikit, namun ngomongnya subhanallah luar biasa besarnya. Ah, masjid itu kalau nggak saya yang bantu, itu nggak selesai. Padahal mungkin ketika dicek kembali ke panitia pembangunan masjid, dia hanya berinfak sekitar 70 atau 80 sak semen saja. Padahal yang dipergunakan untuk pembangunan masjid itu ribuan sak semen misalnya, atau ratusan sak semen. Artinya apa yang dia berikan itu tidaklah sebanding dengan apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu Allah menegaskan di sini, jangan kau rusak infak dan sedekahmu itu dengan membangkit-bangkitnya. Atau yang kedua, jangan kau rusak infak dan sedekahmu itu dengan cara menyakiti si penerimanya. Yaitu mungkin dia memberikan, ada orang yang meminta-minta datang ke rumahnya, diberinya memang 10 ribu, tapi dengan cara mencampakkannya. Tidak memberikannya dengan senyum, tetapi memberikannya dengan kata-kata yang kasar. Ini ambil, udah pergi sana. Minta-minta aja pun, kerjalah kalau mau dapat duit. Nah, ini sesuatu hal yang tentunya menghancurkan dari apa yang dia berikan itu tadi. Artinya, seakan-akan Allah ingin mengatakan, lebih baik kamu senyum daripada kamu memberikannya dengan kasar. Nah, oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, mari kita jaga infak kita dengan terlebih dahulu menjaga sikap kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak membangkit-bangkit infak yang telah kita berikan dan tidak menyakiti si penerima. Saya yakin para narasumber kita yang hadir pada kesempatan ini, ada Ustaz Zainal dan ada Ustaz Safia, bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk lebih menjelaskan tentang substansi daripada ayat ini. Saya persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Hardiansyah. Jadi dari ayat 259, 260, 261 dan 262 ini, kalau kita runtut kita akan mendapat suatu pelajaran yang begitu berharga. Jadi sebelum berinfak itu harus memiliki niat dan kiat. Niatkanlah dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya disebutkanlah fi sabilillah. Lillahnya itulah yang menjadi stressingnya. Dan bagaimana kiat untuk menjadi lillah? Kita mengakui bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Kalau itu tidak diyakini, sangat susah orang berinfak lillah. Pasti ada batu di balik udangnya. Nah, begitu jelasnya, bukan udang di balik batu lagi. Nah, kalau dia sudah lillah, memahami bahwa ada kebangkitan setelah kematian, dan memahami bahwa bagaimana Allah Maha Kuasa, Qadir dan Aziz, Maha Perkasa, Hakim, Maha Bijaksana. Kemudian pada ayat 261 ditemukan bagaimana Allah itu Maha Luas, Wasi'un, dan Maha Mengetahui, Alim. Maka mudahlah dia untuk berinfak. Pengetahuan bahwa Allah itu Maha Luas di ayat 261 was ya, menggambarkan yang kita beri ini tidak ada apa-apalah dibandingkan yang diberikan Allah kepada kita. 1/100 juta% pun tidak ada. Bayangkan kalau Allah memberi mata kepada kita, cuman untuk mengajarkan alif bata ikro gratis saja kita tak mau, dengan alasan ini gratis, aku butuh makan, kan begitu. Padahal kalau mata ini diganti, jangankan buta, minus saja udah kewalahan. Tabrakan berapa lagi biayanya, gitu. Itu baru mata, belum telinga, mat, otak, tenaga. Jadi Allah itu wasi'. Kalau kita memahami bagaimana kuasa Allah, dan kemarin juga kita sudah nyebutkan bagaimana besarnya alam ini dan Allah lebih besar lagi, dan bagaimana kecilnya dunia ini dan kita lebih kecil lagi, maka tidak ada alasan untuk tidak berinfak. Toh ini milik Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita dititipkan umur kita sebanyak apapun, cuman 100 tahun lah buat. Berapalah 100 tahun dari umur dunia yang begitu panjang ini? Tapi yang menarik Ustaz, sedikit saya ingin, tapi ayat ini tidak mengajarkan orang untuk minta-minta gitu Ustaz ya. Iya, sebenarnya Islam itu lebih bersifat bagaimana memakmurkan bumi. Kata-kata memakmurkan bumi, khalifah, itu adalah wujud dari sikap Allah yang sering memberi. Jadi gambaran Allah itu khalifatullah, wakil Allah. Kalau wakil Allah juga meminta-minta, ngapain jadi wakil Allah, kan begitu. Artinya memang ayat ini tidak ingin menjelaskan bahwa kita disuruh untuk berinfak dalam pengertian bahwa ada di satu sisi juga orang disuruh untuk meminta-minta, kan tidak seperti itu logika daripada ayat ini. Tetapi seperti yang Ustaz katakan tadi, logikanya bahwa Allah lebih menyuruh kita untuk memberi, begitu, bukan untuk meminta. Malah stressingnya di sini adalah bagaimana kita memberi dan mengelola pemberian itu dengan cara yang baik dan dengan sikap yang baik, kan begitu Ustaz? Di sini Ustaz diperjelas lagi bahwasannya orang yang berinfak itu ya sebagai khalifatullah, pemberi, dia wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yang disampaikan Ustaz Zainal Arifin tadi, memang harus memberi, kan gitu Ustaz. Ditekankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Bukan berarti kita membayar 100 ribu dapatnya 1 juta langsung, kan tidak begitu. Coba ditanya, kesehatan matanya itu berapa harganya, kan gitu. Allah di situ memberikan apa? Rasa tentram dan aman bagi orang apa? Yang memberikan hartanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak disebut-sebut. Ada kisah yang menarik di dalam tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, yang disebutkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anaknya Fatimah mencuci uang dinar, benggolan begitu, dicucinya, dibersihkannya, kemudian diberinya wangi-wangian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Fatimah, mengapa engkau mencucinya?" dan apakah engkau akan menginfakkannya? Maka Fatimah menjawab, iya benar ya ayahanda, aku akan menginfakkannya. Jadi kenapa engkau memberikan wangi-wangian? Ya, sudah, berikan saja. Kemudian Fatimah menjawab, aku mengetahui bahwa uang yang akan kuberikan ini sebelum jatuh kepada fakir miskin, di tangan fakir miskin, sebelum aku memberikan dia kepada fakir dan miskin, sebenarnya dia sudah jatuh dulu ke tangan Allah. Ya. Subhanallah, ini kalau dalam kajian tasawuf luar biasa ini. Bagaimana sebenarnya memberi itu bukan hanya sekedar memberi begitu saja, tetapi juga bagaimana pemberian itu tidak menjadi beban. Iya. Nah, yang sekarang menjadi permasalahan di kita adalah khususnya ini kan menjelang bulan Ramadan ya, Ustaz, iya, ya. Iya, ada zakat fitrah misalnya, diberilah kepada mereka 2 karung beras. Sedangkan bagaimana memasak, bagaimana mengelola supaya dia jadi nasi, supaya bermanfaat, ini kan tidak menjadi pemikiran mungkin ya. Ini bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Iya, saya melihat ada yang krusial lagi di samping yang itu tadi. Gambaran bahwa itu sampai ke tangan Allah, ada image di kalangan orang kaya yang mungkin imannya kurang kuat, dan orang Yahudi terlebih dahulu dulu pernah mengatakan Allahu faqir wa nahnul agniya. Allah tuh miskin, buktinya sedekah tadi sampai ke tangan Allah dulu kan gitu. Kamilah orang kaya. Jadi orang melihat orang-orang yang duduk di agama sampai Tuhannya sendiri itu adalah pengemis. Jadi katanya ustaz tuh enggak cocok ceramah tentang infak. Paling tidak nanti terakhirnya biar ditambah amplopnya tuh katanya. Jadi yang cocok adalah orang kaya. Tidak, bukan begitu. Allah itu maha kaya. Dan orang-orang yang duduk sebagai wakil Allah itu adalah orang-orang yang kaya. Minimal kaya hati. Minimal dia tahu posisi bahwa dunia ini adalah kecil. Itu sudah merupakan persepsi yang menyebabkan orang itu kaya walaupun tidak punya apa-apa. Karena ada pepatah yang mengatakan, Al-Qona'atu kanzun la yufna. Kepuasan adalah harta karun yang tidak pernah habis. Sementara orang yang mengejar dunia sebanyak apapun tak selesai. Jadi kembali ke pertanyaan Ustadz Ardiansa tadi, memang selayaknya lah kita memberi itu yang terbaik dengan cara yang terbaik pula. Tapi Ustadz, kadang nih Ustadz, kalau kita dikasihkan harta itu kan, kok bisa kita berimpak, mana yang 1000 perak itu yang kecil-kecil gitu kan dikasih baru gini. Ini supaya memotivasi diri kita ini bagaimana Ustaz? Kadang kan kita balasan Allah ini kan gak nampak gitu. Kalau nampak kita bayar 10 ribu keluar 100 ribu. Lumayan, ini karena kita gak nampak. Jadi balasan Allah itu bukan yang akan datang. Yang telah kita miliki ini sebenarnya banyak. Itu kan. Jadi kata-kata bahwa Allah itu maha pengasih, sebelum kita menyembah, Allah telah memberi banyak kepada kita. Bayangkan ketika kita di dalam rahim ibu, itu sudah kita sudah menggunakan fasilitas Allah itu, dan kita baru disuruh sembahyang ketika akil balik. Nah, kemudian yang disuruh sembahyang setengah jam dalam sehari, gitu kan? Iya, jadi memang kalau jadi lihat yang sudah, bukan yang akan dapat, gitu. Betul. Jadi kalau kembali pun kita kepada ayat ini, ada jaminan dari Allah Sesafia. Garansi yang paling mutlak. Walahum alaihim yahzanun. Artinya orang yang berinfak itu tidak akan pernah menjadi orang miskin. Orang yang berinfak itu tidak akan pernah merasa sedih. Bahkan ya, para ulama menegaskan kepada kita bahwa sedekah itulah yang membuat sehat badan. Sedekah itulah yang memberikan keceriaan pada diri kita. Dan infak itu pula lah yang merasakan dalam diri kita itu ada merasa puas. Yang itu tidak dapat dicari obatnya ya pada resep shopping dokter, gitu, shopping pun nggak mungkin tidak. Gitu nonton iya. Gitu, jadi ya. Kepuasan batin ketika berinfak itu lain, betul. Ya, inilah yang merupakan sesuatu yang lebih daripada infak ini. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking kan dia menggalakkan tentang infak dan sedekah ini, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fabikaliman thayyibah. Ya, berinfaklah kamu, takutlah kamu dengan api neraka, walau hanya dengan sebiji kurma atau kulit biji kurma itu. Ya, maka barang siapa yang tidak dapat berinfak dengan harta, dengan kurma itu tadi, cukuplah dengan kata-kata yang baik. Jadi ini kadang-kadang Ustaz, udah ngasih pun tidak, ya kan? Memaki lagi orang lain. Nah, ini yang susah. Ini yang perlu kita perbaiki dalam kesempatan ini. Oleh karena itu, kita menghimbau kepada diri kita masing-masing, dan khususnya kepada para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, marilah kita galakkan infak kita, dan bukan hanya infak, tetapi bagaimana cara berinfak, dan bagaimana infak itu tepat sasaran, dan infak itu bukan hanya memberi yang bersifat konsumtif, memberi kepada orang-orang fakir miskin untuk makan dan minumnya, tetapi memberikan bantuan bagi pelajar yang itu lebih sifatnya produktif untuk membantu kepada kecerdasan, ya, pencetakan buku dan yang lain-lainnya, itu juga termasuk infak yang tidak kalah pentingnya daripada infak-infak yang lain. Bahkan ya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini juga sangat berkaitan. Mari kita tingkatkan infak kita, dan khususnya di dalam bulan Ramadan nanti, mari kita tingkatkan sedekah kita. Dan yakinlah, orang yang bersedekah dan orang yang berinfak itu tidak akan pernah miskin. Bahkan dia mendapat garansi dari Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak pula ada rasa sedih. Kami dari tim terjemahan Safir Al-Azhar mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Marilah kita ikuti terus kajian ini, moga-moga ada manfaatnya bagi kita bersama. Dan mari kita awali pagi kita dengan Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.